Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim tasliman mazida amma ba'd. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Wasaya fil Kitabi wa Sunnah. Terakhir kita sampai pada penjelasan bahwa tanah sedekah yang diwariskan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dikelola dengan baik oleh Abu Bakar untuk kemaslahatan umat. Lalu setelah Abu Bakar meninggal, Umar bin Khattab melanjutkan apa yang diawali oleh Abu Bakar dari mengelola tanah sedekah tersebut dan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Kemudian Umar bin Khattab memandang untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk mengelolanya dengan syarat keduanya siap untuk memperlakukan tanah tersebut seperti yang dulu Rasulullah alaihi salatu wasalam, Abu Bakar dan Umar bin Khattab dalam pengelolaannya. Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas pun siap untuk memenuhi syarat tersebut. Disebutkan di sini, qala Syekh Al-Faqihi hafizahullahu taala, fadalla dhalika ala anna Abu Bakr radhiyallahu anhu lam ya'khudh nafsihi. Ini menunjukkan bahwa Abu Bakar tidaklah mengambil tanah sedekah yang ditinggalkan atau yang diwariskan oleh Rasul alaihi salatu wasalam untuk dirinya. Abu Bakar tidak mengambil tanah warisan Rasul untuk kepentingan pribadi Abu Bakar, tidak. Wa inna ma kana ya'malu fiha bima 'amila Rasulullah. Hanyalah Abu Bakar memperlakukan tanah warisan atau tanah sedekah tersebut seperti yang dahulu Rasul alaihi salatu wasallam mengelolanya. Bagaimana Rasul dulu mengelola tanah tadi? Fayu'ti ahla bait Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nafaqata sana. Kama kana yaf'alu Rasulullah. Abu Bakar memberikan kepada keluarga Rasul alaihi salatu wasallam nafkah untuk satu tahun. Seperti dahulu Rasul alaihi salatu wasallam seperti itu melakukannya. Jadi Rasul alaihi salatu wasallam memberi jatah nafkah kepada keluarganya untuk satu tahun. Abu Bakar radhiyallahu anhu pun seperti itu. Dari hasil tanah tersebut, Abu Bakar menyisihkannya sebagiannya untuk nafkah keluarga Nabi untuk satu tahun. Boleh seorang memberi jatah nafkah pula keluarganya untuk satu tahun ke depan. Dan ini bukan dinamakan tidak tawakal. Nah dahulu, sebagian orang sufi mengatakan orang kalau dia menyimpan harta sampai esok hari, berarti dia tidak percaya dengan rezeki Allah. Terus bagaimana yang diinginkan oleh mereka? Sekarang punya, sekarang kita belanjakan semua. Besok tawakal. Ini keliru. Ini prinsip yang keliru. Rasul alaihi salatu wasallam itu Rasul mutawakilin, pimpinan orang-orang yang bertawakal. Toh demikian beliau memberikan jatah nafkah untuk istri-istrinya sampai satu tahun ke depan. Setahun itu kan lama, bukan hanya esok hari, setahun. Makanya Imam Abu Hamzah atau Imam Abu Jamrah, Abu Hamzah mengatakan, kisah ini membantah terhadap kelompok tasawuf yang mengatakan orang kalau menyimpan harta sampai esok hari berarti dia bukan orang yang tawakal. Ini tentu pemahaman tasawuf yang sangat menyimpang. Rasul alaihi salatu wasalam teladan kita. Apa mereka berani kalau Rasul itu bukan orang yang tawakal? Sementara Rasul alaihi salatu wasalam memberikan jatah nafkah setahun kepada keluarganya, kepada istri-istrinya. Kemudian Abu Bakar memperlakukan tanah yang itu warisan dari Rasul untuk kemaslahatan kaum muslimin sebagainya untuk nafkah keluarga Nabi. Setelah itu kan masih sisa. Setelah itu masih sisa. Untuk apa sisa dari hasil tanah itu? Wal baqiya ja'aluhu maj'ala madillah. Sedangkan sisanya Abu Bakar menjadikannya seperti harta Allah. Yakni dimasukkan ke Baitul Mal. Ya, untuk kemaslahatan kaum muslimin, untuk fakir miskin, membantu orang yang ya terputus dalam perjalanan, orang yang mau nikah butuh biaya, dibantu dari situ. Di fungsi dari Baitul Mal besar sekali. Pemerintah mengelola Baitul Mal, ya, yang diantara fungsi dari Baitul Mal membantu mereka-mereka yang kesulitan, ya, belum mendapat pekerjaan, ya, ingin menikah sementara biaya tidak cukup, orang terbebani oleh hutang, dari Baitul Mal. Wa kaifa yudhannu bi Abi Bakrin ghairu dhalik? Dan bagaimana mungkin Abu Bakar disangka selain dari itu? Artinya Abu Bakar tidak akan mungkin menilep hasil-hasil dari tanah tersebut. Kenapa? Abu Bakar itu orang yang kaya raya. Orang yang kecukupan, sudah seperti itu beliau banyak infaknya. Mana mungkin beliau tega, ya, atau berani untuk kemudian menilep hasil dari apa? Tanah yang kalau itu mungkin enggak seberapa hasilnya kalau dibanding dengan harta Abu Bakar. Dan sangat keji tentunya kalau orang menuduh Abu Bakar menilep hasil dari tanah warisan Rasul alaihi salatu wasalam. Waqad anfaqa malahu kullahu fi sabilillah. Padahal Abu Bakar telah menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Jadi al-khulafa ar-rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, mereka itu teladan kita dalam pengorbanan. Ya, mengorbankan hartanya, mengorbankan tenaganya, mengorbankan bahkan nyawanya. Inilah Abu Bakar misalnya. Datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam membawa seluruh hartanya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ini harta saya semuanya saya infakkan di jalan Allah. Rasul bertanya, untuk anak dan istrimu mana tinggalannya? Kalau kamu infakkan semuanya, mana untuk istri kamu, anak istri kamu? Kata Abu Bakar, taraktu lahum Allah wa rasulah. Aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Karena Abu Bakar dan keluarganya sudah klop. Dan mereka itu ya, orang-orang yang memiliki relasi yang banyak dan memiliki apa namanya usaha, ibaratnya memiliki Ling dan leng. Leng itu lubang, ling berarti apa? Relasi. Yang biasanya orang seperti ini tidak akan lama kecuali dapat rezeki. Dapat rezeki. Umar bin Khattab datang kepada Nabi membawa separuh hartanya. Utsman bin Affan di banyak kesempatan membantu dakwah Rasul, membantu perjuangan kaum muslimin. Ketika misalnya perang Tabuk, perang besar melawan pasukan Romawi, dan tentu membutuhkan biaya yang besar. Di saat paceklik, sahabat Utsman bin Affan berinfak dengan infak yang luar biasa. Sampai-sampai Nabi mengatakan, ma dharra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum. Apapun yang Utsman lakukan setelah hari ini tidak akan memadaratinya. Infak yang luar biasa besarnya. Sebagaimana Utsman bin Affan juga membeli sumur yang terjernih yang ada di Madinah waktu itu, milik orang Yahudi. Yang siapapun mengambil waktu itu dari sumur ini harus bayar. Rasul ingin kalau ada sahabat yang membelinya kemudian diwakafkan untuk kaum muslimin. Utsman yang membelinya dan mewakafkannya kepada kaum muslimin. Waqad anfaqa malahu kullahu fi sabilillah. Bagaimana mungkin Abu Bakar dituduh dia menilap warisan Rasulullah alaihi salatu wasalam? Padahal Abu Bakar sendiri, beliau seorang yang dermawan, orang yang kaya raya, menginfakkan hartanya semuanya di jalan Allah. Wal naqra ma rawahul Bukhari wa Muslim fi fadailis sahabah. Mari kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim tentang keutamaan para sahabat. An-Nabi Sa'idin radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba bin nas faqala inna amanna an-nasi alayya fi suhbatihi wa madihi Abu Bakrin walau kuntu muttakhidan khalilan minan nas latakhadtu Abu Bakrin walakin ukhuwatun fil islami wa mawaddatuhu la yabqayanna fil masjidi babun illa sudda illa baba Abi Bakrin. Dari sahabat Abu Sa'id radhiyallahu anhu, wasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah menyampaikan ceramahnya kepada manusia. Beliau mengatakan, sesungguhnya orang yang paling terpercaya dalam pergaulan denganku dan pada hartanya adalah Abu Bakar. Orang yang paling terpercaya dalam pergaulannya dan pada hartanya adalah Abu Bakar. Seandainya aku menjadikan seorang sebagai kekasih, khalil ini kekasih yang ibaratnya mendarah daging. Karena cinta itu bertingkat-tingkat. Derajat cinta yang paling tinggi itu bukan mahabbah tapi khullah. Cinta itu tingkatan-tingkatan. Paling tingginya tingkatan adalah khullah. Cinta yang sudah mendarah daging. Sehingga tidak ada makhluk yang dikatakan kekasih Allah, khalilullah, kecuali hanya dua. Itu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kata Rasul, seandainya aku menjadikan seorang sebagai kekasih, menjadi khalil, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Artinya orang yang sangat disintai oleh Nabi. Akan tetapi persaudaraan dan Islam dan kesintaan dalam Islam. Artinya Abu Bakar adalah saudara se-Islam. La yabqayanna fil masjidi babun illa sudda. Janganlah tersisa di masjid satu pintu pun kecuali ditutup. illa bab Abi Bakar, kecuali pintunya Abu Bakar. Maksud dari hadis ini, dulu para sahabat yang rumahnya mereka berdekatan dengan masjid, mereka membuat pintu kecil, ya, agar dari pintu itu mereka langsung cepat datang ke masjid. Padahal misalnya rumahnya menghadap berlawanan dengan masjid. Namun orang sahabat ini pada membuat pintu kecil yang dengan dari pintu itu dia langsung dekat ke masjid. Bukan pintu utama. Nah, pintu-pintu ini disuruh ditutup oleh Nabi. Kecuali pintunya Abu Bakar. Jadi pintu-pintu rumah yang itu mengarah ke masjid diperintahkan untuk ditutup semua. Kecuali pintunya Abu Bakar. Jadi dahulu para sahabat mereka yang rumahnya di sekitar masjid, mereka membuat pintu kecil, bukan pintu utama, pintu kecil yang dari pintu itu mereka langsung bisa dekat ke masjid. Maka Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan para sahabat untuk menutup pintu-pintu tadi. Kecuali pintunya Abu Bakar. Karena kalau pintu-pintu tadi dibiarkan, mungkin akan mengganggu orang yang lalu lalang, orang yang dari jauh mau ke situ, kemudian ya ini orang langsung dari pintu langsung keluar, sehingga bisa mengganggu. Kecuali hanya pintunya bakar, jangan ditutup. Berarti Abu Bakar punya keistimewaan tersendiri. Diberi apa? Keistimewaan tersendiri. Wa huwa alladhi anzalallahu fihi qawlahu, dan Abu Bakar dialah yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Wa sayujannabuhal atqa, Allah akan jauhkan api neraka kepada orang yang bertakwa. Alladhi yu'ti malahu yatazakka, yang dia memberikan hartanya untuk membersihkan diri. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, dan tidaklah dia mengharapkan balasan atas pemberian yang ia berikan kepada seorang illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la, kecuali mengharap wajah Rabb-nya yang tinggi. Wa la saufa yardha, dan kelak Allah pasti akan ridho. Sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud Abu Bakar. Yang dimaksud adalah Abu Bakar. Allah SWT akan jauhkan api neraka dari orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Orang yang selalu merasa diawasi hidupnya oleh Allah SWT. Alladhi yu'ti malahu yatazakka, yang dia memberikan hartanya untuk membersihkan diri. Karena harta ketika diinfakkan akan membersihkan dosa, juga membersihkan jiwa dari sifat pelit, sifat kikir, juga bisa membersihkan pikiran-pikiran negatif dari orang-orang yang fakir, yang tadinya tidak tercukupi, ingin melakukan ya perbuatan tidak baik, ingin nyolong, ingin merampok. Ketika orang miskin tadi tercukupi, pikiran-pikiran negatif tadi jadi hilang. Banyak manfaat dari seorang berderma dengan hartanya ya pada orang lain. Yang paling pokok adalah Allah SWT akan menghapus kesalahan dan dosa yang ia lakukan, dan harta yang disedekahi harta yang bersih, harta yang diberkahi, harta yang diberkahi. Kemudian orang tadi tidak mengharapkan balasan apapun terhadap kebaikan yang ia berikan kepada orang lain. Wa ma di ahadin indahu min ni'matin tujza, dia tidak mengharapkan balasan apapun terhadap kebaikan yang ia berikan kepada orang lain. Berarti orang ini orang yang tulus. Abu Bakar orang yang tulus dalam menginfakkan hartanya. Kenapa? Seorang yang menginfakkan hartanya kemudian dia tidak tulus, dia tidak mendapat pahala, bahkan terancam dengan adab. Tiga golongan yang pertama-tama dihisab dan pertama-tama dilontarkan ke dalam neraka, di antaranya adalah seorang yang dulu di dunia dia berinfak, namun tujuan dia ketika berinfak agar dikatakan sebagai orang yang dermawan. Apa yang dia niatkan sudah terwujud. Di dunia dia dijuluki orang yang dermawan, orang yang pemurah, orang yang suka memberi. Kemudian nanti di yaumul kiamah dia akan diseret dan dimasukkan ke dalam neraka. Di antara hal yang menjadikan infak seorang batal, di samping tadi riya seorang memamerkan amalannya agar dipuji, juga mengungkit-ungkit pemberian. Mengungkit-ungkit pemberian. Misalnya kamu pernah diberi oleh seorang misalnya uang 10 ribu. Sesaat dia mengungkit-ungkit pemberian, bukankah kamu dulu orang yang saya kasih 10 ribu? Lagi dia ngomong di hadapan orang, oh dulu saya ngasih uang 10 ribu kepada fulan. Benar kan kamu saya kasih 10 ribu? Misalnya. Mungkin-mungkin itu bisa menjadikan amalan seorang dawa batal. Sehingga satu amalan dikatakan diterima itu ternyata melalui proses penyaringan yang sangat panjang. Sebelum beramal, seorang butuh menata niat. Ketika dia ingin melakukan satu amalan, apakah lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala atau bukan? Ketika ada pikiran-pikiran yang tidak baik, bahwa dia beramal karena manusia, segera. Segera diperangi pikiran seperti ini. Kalau seorang bisa memerangi pikiran ini, kemudian dia beramal lillahi ta'ala, walhamdulillah, satu portal sudah dia lalui. Ketika di tengah-tengah beramal, tadinya dia ikhlas, belum tentu di tengah-tengah amal dia ikhlas. Tadinya dia ingin ikhlas, ketika dia tengah-tengah sholat, ada orang datang kemudian membagus-baguskan bacaannya, membagus-baguskan gerakannya. Yang tadinya sholatnya ya biasa saja. Namun ketika dilihat oleh seorang, oh dia membagus-baguskan gerakannya, membagus-baguskan bacaannya. Berarti ini hilang keikhlasannya. Kalau pikiran-pikiran ini dia lawan, dia tepis, lillahi ta'ala, ini niatan tidak baik. Alhamdulillah, selesai dari sholat, ya, insya Allah diterima. Portal kedua sudah dilewati, namun belum selesai urusan. Bisa jadi suatu saat sholat seorang batal, yang sudah diterima kemudian lebur. Ketika dia melakukan kemusyrikan, ketika dia memamerkan amalan, ya, atau melakukan pembatal-batal amalan, bisa terjadi. Orang misalnya dia cerita dengan bangannya, alhamdulillah, gini-gini saya sudah, ya, 30 kali umroh. Gini-gini saya ya setiap malam dari umur 20 sampai 50 enggak pernah saya ninggalkan tahajud. Lah apa seperti itu? Orang memamerkan amalan seperti ini apa enggak batal amalannya? Enggak boleh seperti itu. Kecuali mungkin dari sisi untuk mendidik orang yang itu kerabatnya. Misalnya gini. Seorang tua menegur anaknya, "Nak, tolong jaga sholat kamu. Ya, ayah selama balik sampai sekarang ayah tidak pernah meninggalkan sholat." Kalau itu sifatnya nasihat untuk anaknya, insya Allah tidak mengapa. Ya. Sebagaimana seorang menepis tuduhan yang negatif. Misalnya Utsman bin Affan dituduh oleh para pemberontak dengan tuduhan-tuduhan yang batil. Di antara yang Utsman sampaikan, bukankah dulu Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Man hafara bi'ra rumah falahul jannah." Barang siapa yang menggali sumur rumah, maka dia akan dapatkan surga. Bukankah saya menggalinya? kata Utsman. Artinya ucapan ini diucapkan ketika orang-orang ini sudah keterlaluan. Supaya mereka diingatkan loh dengan para pendahulu mereka di zaman Nabi, ya bagaimana supaya mereka sadar. Ini orang-orang enggak kenal terhadap jasa orang-orang yang berbuat baik pada umat. Butuh disentil mereka dengan seperti ini. Intinya Abu Bakar itu seorang yang dia banyak infaknya sudah seperti itu, tidak pernah dia mengharapkan pembalasan dari orang lain. Ada orang yang dia berinfak, namun dia mengharapkan lebih dari itu. Allah SWT mengatakan, wala tamnun tastakthir. Jangan kamu memberi dengan niatan supaya kamu dibalas yang lebih banyak, jangan. Dulu ada seorang badui memberi kepada Nabi alaihi salatu wasallam seekor unta. Pada suatu saat Nabi membalasnya dengan memberi 6 atau 7 ekor unta. Ternyata orang badui tadi masih marah. Marah. Belum puas. Karena badui mendengar loh Nabi itu ngasih sampai selembah, ngasih sampai ratusan unta. Nah, kok saya cuma dikasih 6 atau 7? Kalau dia hanya ngasih satu, dibalas oleh Rasul 6 atau 7 unta, kan banyak sekali kan? Ya. Berarti orang ini jelas memberinya bukan karena lillahi ta'ala, namun mengharap agar diberi oleh Rasul yang banyak. Ya, bahkan ketika dikasih 6 unta saja, dia belum terima. Karena dia sering mendengar kalau Rasul itu ngasih itu banyak. Ya subhanallah. Illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la, kecuali hanya mengharap wajah Allah yang tinggi. Wala sawfa yardha, dan kelak Allah akan ridho. Ini Abu Bakar, orang yang Allah SWT puji. Dia orang yang bertakwa, dia orang yang memberikan hartanya untuk membersihkan diri. Seorang yang berinfak, yang tidak mengharapkan pujian dan balasan dari siapapun kecuali pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pasti akan ridho. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-mu'allifu hafizahullah taala al-wasiyatu bi huquqi sahabah fadlu Abi Bakrin. Wasiat untuk menjalankan hak-haknya para sahabat terkait dengan keutamaan Abu Bakar. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd, faqad sabaqa fil bahthainil madiyain hadithuna an wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ummatahu bi ashabihil kiram ridwanullah alaihim ajmain. Adapun selanjutnya, telah terdahulu pada dua pembahasan yang lalu, pembicaraan kita tentang wasiat Rasul alaihi salatu wassalam kepada umatnya untuk berbuat baik kepada para sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Semoga Allah meridhai para sahabat Nabi semuanya. Waqad awradna fi dhalika qala Ibn Abbas. Dan kami juga telah sampaikan pada pembahasan sebelumnya Utsman Ibn Abbas radhiyallahu anhu fi nahyi an sabbi sahabah, tentang larangan dari mencela sahabat. Wa huwa qawlu, yaitu Utsman Ibn Abbas, la tasubbu ashhaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa inna Allah qad amara bil istighfari lahum wa qad alima annahum sayaqtatilun. Janganlah kalian mencela para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah telah memerintahkan untuk memintakan ampun untuk mereka. Padahal Allah tahu bahwa mereka nanti akan berperang. Ya, di zaman Ali terjadi peperangan antara pasukan Muawiyah dan pasukan Ali. Namun peperangan tadi bukan karena haus kekuasaan, bukan pula ya karena kebencian, yang ada adalah karena ijtihad, ya, ijtihad yang belum ketemu titik terangnya. Wa qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan ushabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, la tasubbu ashhaba Muhammadin fa inna maqama ahadihim khairun min amalikum kullihi. Janganlah kalian mencela sahabat Muhammad. Sesungguhnya berdirinya salah seorang dari mereka lebih baik dari amalan kalian semuanya. Ya, seperti apapun kita beramal, enggak akan mungkin bisa mengalahkan amalan para sahabat. Ketika disebutkan tentang perbandingan antara Muawiyah bin Abi Sufyan dan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah yang adil, yang masyhur di tengah-tengah dinasti Umayyah. Beliau menjabat sebagai khalifah dari tahun 99 Hijriah sampai tahun 101. Pemerintahan yang adil, kemakmuran yang luar biasa, pemasukan ke kas negara pun melimpah di zaman Umar bin Abdul Aziz. Namun toh demikian, ketika ada orang membanding-bandingkan dengan Muawiyah, sebagian ulama sebagian salah mengatakan debu jihad yang ada di hidungnya Muawiyah lebih utama dari Umar bin Abdul Aziz. Artinya para sahabat tidak ada ya yang bisa menandinginya. Ya. Tiada lawan. Tiada lawan. Mereka memiliki derajat yang tidak ada yang bisa menyainginya. Orang yang mulia tentu dia tahu posisi orang ya yang mulia. Hanya orang yang mulialah yang tahu tentang posisi orang yang mulia. Hanya orang-orang yang baik saja yang ngerti tentang kedudukan para sahabat. Hanya orang-orang mulia yang tahu tentang ya keutamaan para sahabat Nabi. Adapun orang yang jahat, orang yang jelek, ya, enggak akan ngerti. Ya, enggak akan ngerti. Ya, kebaikan orang yang baik. Utsaban bin Umar ini disebutkan bi isnadin sahih fi fadha'il sahabat lil Imam Ahmad. Dengan sanad yang sahih pada kitab Fadha'il As-Sahabah karya Imam Ahmad. An Ibn Umar qala tasubbu Hadib. Mabi isnadin sahih, dan disebutkan pula dengan sanad yang sahih pada kitab Fadha'il As-Sahabah karya Imam Ahmad. An Ibn Umar dari Ibn Umar qala, kata Ibn Umar, la tasubbu ashaba Muhammadin. Fala maqamu ahadihim sa'atan khairun min ibadatikum arba'ina sana. Jangan pernah kalian mencela sahabat Muhammad. Sungguh berdirinya salah seorang mereka hanya satu jam saja lebih baik dari ibadah kalian 40 tahun. Kalau ada dari sahabat yang misalnya berdiri satu jam untuk ibadah, berdiri satu jam untuk jihad, berdiri satu jam untuk mengajari ilmu, lebih baik daripada ibadah kita selama 40 tahun. Ya. Ini menunjukkan bahwa para sahabat tidak ada generasi manapun yang bisa apa, menyainginya. Wa qad wa'adna bi annana sanadkur fi hadzal basti wa ma ba'dahu. Tip sedikit terkait dengan apakah ucapan sahabat bisa dijadikan hujah. Qaulu sahabi hal huwa hujah? Ucapan sahabat apa bisa dijadikan sebagai patokan? Syekh As-Sa'di dalam salah satu kitabnya mengatakan qaulu sahabi hujah. Ucapan sahabat bisa dijadikan hujah, patokan. Selama tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya. Dan di sini tidak ada menyelisihinya, semuanya sepakat tentunya. Ucapan sahabat dijadikan sebagai hujah. Selama tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya. Terus bagaimana kalau ada sahabat lain yang menyelisihinya? Maka dilihat mana yang kuat, itu yang di diambil. Contoh Ibnu Abbas misalnya, beliau mengatakan bahwa Rasulullah alaihi salatu wasalam menikahi Maimunah dalam keadaan beliau masih ihram, dalam keadaan beliau belum keluar dari manasik haji atau umrahnya, masih ihram. Sementara Maimunah sendiri mengatakan Rasulullah alaihi salatu wasalam menikahi saya dalam keadaan beliau sudah keluar dari ihramnya, sudah tahallul. Ibarat orang sholat ya sudah salam lah. Orang ketika ihram, di sana ada beberapa hal yang dilarang, di antaranya orang ketika ihram dilarang melamar, dilarang menikah, ya. Maksudnya melamar pernikahan, kalau melamar pekerjaan beda lagi. Ya. Melamar yang dimaksud lamar nikah. Sementara di sana disebutkan oleh Ibn Abbas bahwa Rasulullah SAW menikahi Maimunah bintil Harits al-Hilaliyah dalam keadaan Rasul masih ihram, belum keluar dari ihramnya. Ibn Abbas ini keponakan dari Maimunah bintil Harits al-Hilaliyah. Sementara Maimunah sendiri mengatakan Rasul menikahi saya dalam keadaan Rasul sudah tahallul. Mana yang kita ambil? Kita ambil ucapan Maimunah. Kenapa? Maimunah adalah pelaku sejarah. Terlebih momen-momen pernikahan itu biasanya orang tidak lupa. Pelaku sejarah, momen-momen pernikahan itu biasanya orang tidak lupa. Rasul ya menikah dengan Maimunah, Maimunah masih ingat. Maimunah mengatakan Rasul menikahi saya dalam keadaan ya saya sudah Rasul sudah tahallul, keluar dari ihramnya. Dan ucapan Maimunah ini diperkuat oleh sahabat Abu Rafi, di mana Abu Rafi ini perantara ya antara keluarga Nabi dan keluarga Maimunah. Maka yang diambil adalah ucapan Maimunah dan Abu Rafi bahwa Rasulullah alaihi assalatu wasalam menikahi Maimunah dalam keadaan Rasul sudah keluar dari ihramnya. Kembali kepada tadi, jadi ucapan sahabat itu sebagai hujjah. Di sini tidak ada yang menyelisihnya. Mana ada sahabat lain yang menyelisih ucapan Ibnu Abbas? Jangan kalian mencela sahabat. Apa ada sahabat? Silahkan kalian mencela sahabat. Kan tidak ada. Tidak ada. Yang ada adalah kita diperintahkan untuk ya, memuliakan para sahabat, mendudukkan mereka pada kedudukannya yang semestinya. Yang seandainya di tengah-tengah orang Yahudi, di tengah-tengah orang Nasrani, ada di tengah-tengah orang Yahudi seorang yang itu adalah sahabat Musa. Sahabatnya Nabi Musa tentu akan diagung-agungkan oleh orang Yahudi. Kalau ada di tengah-tengah orang Nasoro, ya ada seorang yang dulu itu sahabatnya Nabi Isa, tentu akan diagung-agungkan, dimuliakan. Dan tentu para sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam lebih dari mereka. Waqad wa'adna bi annana sanadkur fi hadzal bahsi wa ma ba'dahu bayan sabab inhirafi khatti as-sayr salim fi syani sahaba al-kiram. Kita sudah berjanji untuk menyebutkan dalam pembahasan ini dan setelahnya tentang penjelasan kenapa terjadi pergeseran dari rel yang benar terkait para sahabat yang mulia. Wa min aina dakhalat hadhil afkar as-sayyi'ah 'ala al-ummatil Muhammadiyah khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Dan dari mana pemikiran yang buruk ini merasuk pada umat Muhammad, umat sebaik-baik umat yang ditampilkan di tengah-tengah manusia. Yani kok bisanya terjadi pergeseran dari rel yang benar, jalan yang benar terkait dengan para sahabat yang mulia, yang semestinya kita menghormati, memuliakan, ada di sana kelompok-kelompok yang justru menjatuhkan para sahabat, mencela para sahabat, jambalannya itu setiap saatnya mencela sahabat. Hari-harinya ya selalu mencela sahabat. Kok bisa seperti itu? Dari mana pemikiran ini kok masuk ke tengah-tengah sebagian umat Islam? Walakin qabla hadza, akan tetapi sebelum ini, yahsunu an nadhkura lil qari al karim, bagus kiranya untuk kami sebutkan kepada para pembaca budiman ta'ifatan minal ahadith as-sahihah, sejumlah hadis yang sahih, alati waradat tubayyinu fadla sahaba umuman, yang hadis tadi menjelaskan tentang keutamaan sahabat secara umum. Waqad sabaqal hadis fi misli hadha, dan telah terdahulu pembahasan seputar ini. Wa nubda an ba'di man syahida lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al jannah, serta sekelumit hadis tentang sebagian sahabat yang dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu wasallam bahwa dia akan masuk ke dalam surga. Wa ya'rif al qari hina ma yaqra aw yasma, hendaklah seorang pembaca yang membaca kitab ini hendaklah tahu ketika dia membaca atau mendengar, ma yasduru minat ta'inina ala hadis safadil wakhtara, apa yang muncul dari para pencela generasi sahabat, apa yang muncul dari orang-orang yang mencela terhadap para generasi pilihan, itu generasi sahabat, inna anu anna ahadabahum sayi'ah, sesungguhnya tujuan mereka sangat-sangat jelek. Tujuan orang yang mencela para sahabat sangat-sangat jelek. Yaqsuduna min wara'iha an-nail min al-Islam nafsihi, yang mereka inginkan di balik dari itu adalah ingin mencela Islam itu sendiri. Wa inna ma ju'ila at-ta'nu fil ashkhas wasilah ila hadhil ghayah, hanyalah celaan yang diarahkan kepada person sahabat hanya jembatan saja kepada tujuan ini. Maksudnya mereka menjadikan para sahabat sebagai kambing hitam. Menjadikan para sahabat sebagai kambing hitam yang intinya mereka itu ingin mencela Islam. Orang-orang yang mencela sahabat yang diinginkan bahwa mereka ingin meruntuhkan Islam. Kama qala al-Imam Malik ibn Anas rahimahullah, sebagaimana diucapkan oleh Imam Malik rahimahullah, Malik bin Anas al-Asbuhi ini imam kota Madinah, gurunya al-imam Syafi'i, dan beliau imam kota Madinah yang hari-harinya beliau mengajar di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang kesibukannya adalah taklim dan dekat dengan para masyarakat. Kalau ada orang sakit dijenguk oleh Imam Malik, kalau ada yang meninggal pun beliau menyolati dan mengantarnya. Sela-sela kesibukannya mengajar, beliau tetap bermasyarakat. Pernah suatu saat dia mendapat surat dari Fudail bin Iyad, seorang alim dan seorang ibadah yang ada di Makkah Mukarramah. Berkirim surat Fudail kepada Imam Malik, yang inti dari surat tersebut, Fudail bin Iyad mengajak Imam Malik untuk fokus ibadah di tanah suci. Untuk fokus banyak-banyak ibadah di tanah suci. Imam Malik pun membalas suratnya dan tentu berterima kasih atas nasihat itu. Namun Imam Malik memandang bahwa apa yang beliau sedang lakukan lebih utama daripada fokus ibadah di tanah suci. Apa yang beliau lakukan dari mengajari manusia dan hidup bermasyarakat itu lebih utama dari fokus ibadah di tanah suci. Dan benar, karena kalau kita fokus ibadah tanah suci, ya pahala untuk kita sendiri. Namun kalau kita menyibukkan diri untuk mengajari manusia, mengajari mereka yang halal dan yang haram, mengajari mereka yang mana yang baik dari yang buruk, maslahatnya untuk kita dan maslahatnya untuk orang lain. Sesuatu yang maslahatnya luas lebih didahulukan dari yang maslahatnya terbatas. Imam Malik mengatakan, min anna haula aradu ata'na fir rasuli wa lam yumkinhum dhalik. Yang mereka inginkan, para pencela-pencela sahabat itu, yang mereka inginkan adalah ingin mencela Rasul, namun mereka tidak bisa. Fa ta'anu fi ashabihi, maka mereka pun mencela para sahabat Nabi. Liyuqala innahu rajulun su, agar dikatakan ah, Muhammad ini orang yang jelek. Walau kana salihan lakana ashabu salihin, seandainya Muhammad ini orang yang baik, tentu para sahabatnya pun orang yang baik. Jadi sengaja mereka itu mencela para sahabat agar pada gilirannya nanti, ketika para sahabat sudah jelek-jelekan, kemudian orang pun akan ragu terhadap Islam ini. Mereka pun akan sampai kepada nanti mencela Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau memang Muhammad ini baik, tentu sahabat-sahabatnya juga baik. Namun karena sahabat-sahabat jelek, ya berarti Muhammad jelek. Seperti itu yang mereka inginkan. Waliyadzubillah. Namun ingat bahwa segala upaya untuk menutupi al-haq, semuanya akan terbongkar. Siapapun yang menghalang-halangi jalan Allah SWT, Allah akan bongkar hakikat mereka. Karena agama ini bukan milik Allah, hanya Allah yang akan menjaganya. Seperti apapun ahlul batil mereka ingin menutupi sinar mentari yang menyinari bumi, mereka tidak akan mampu untuk menutupinya. Seperti apapun mereka ingin menutupi kemuliaan para sahabat, yang mereka adalah rembulan di langit zaman, yang senantiasa bersinar di setiap saat, petuah-petuah mereka, nasihat-nasihat mereka, ingin ditutupi, tidak akan mungkin mampu. Karena al-haq adalah milik Allah, dan Allah yang akan menjaganya. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam menaklukkan kota Mekah, di sekitar Ka'bah ada 360 berhala. Rasul dengan tangannya menghancurkan berhala-berhala tadi, seraya mengatakan, ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Yang hak telah datang, yang batil telah lenyap, sesungguhnya kebatilan pasti akan lenyap. Seperti itu, bahwa al-haq akan tampak dan al-batil akan lenyap. Demikian insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.